Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala al-haditsut tasi' wal mi'ah. Hadis yang ke-109. Wa an Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhu maqal. Ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajah. Fa'ajnabtu falam ajid al-ma'. Fatamarraghtu fi as-sa'id kama tatamarraghu ad-dabbah. Thumma ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadhakartu lahu dhalik. Faqala innama yakfika an taqula bi yadayka hakada. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسخ الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسخ بهما وجهه wa kaffaihi. Dari sahabat yang mulia Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhuma, ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus aku untuk suatu keperluan, lalu aku mengalami junub dan aku tidak mendapati air, maka aku berguling-guling di tanah seperti binatang berguling-guling. Kemudian aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan menceritakan hal itu kepada beliau. Maka beliau pun bersabda, sesungguhnya cukup bagimu untuk melakukan semacam ini dengan kedua tangan. Kemudian beliau menepukkan kedua tangannya di atas permukaan tanah sekali tepukan, kemudian mengusap tangan kiri di atas tangan kanannya dan bagian luar kedua telapak tangannya dan wajahnya. Muttafaqun alaih. Lafaz ini milik Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dan beliau menepukkan kedua telapak tangannya di atas permukaan tanah. Kemudian meniup keduanya. Kemudian mengusap dengan keduanya wajahnya dan kedua telapak tangannya. Barakallahu fikum. Nah. As-sa'id. Bifathis sad. Al-musyaddadah. Huwa wajhul ardi. Jam'uhu su'dan wa su'ud. As-sa'id, sadnya di fathah dan di tasdid. Maknanya ialah permukaan tanah. Bentuk jamaknya ialah su'dan dan su'ud. Antakula biyadaik. Al-qawl huna bimakna al-fil. Antakula biyadaik. Di dalam hadis ini bermakna melakukan sesuatu. Fihi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Ammar ibnu Yasir huwa abul yaqdan aslama qadiman wa udziba fi Makkah min al-kuffari ala al-islam wa hajar ila al-habashah thumma ila al-madinah wa huwa min al-muhajirin al-awwalin shahida badran wal mashahid kullaha wa qutila bisiffin ma'a Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Wahwa ibnu thalathin wa sab'ina sana. Wahwa ibnu thalathin wa sab'ina sana. Ammar ibnu Yasir adalah Abu Yaqdan. Masuk Islam di awal-awal dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disiksa oleh orang-orang kafir di Mekah karena keislamannya. Kemudian Ammar pernah hijrah ke Habasyah, juga ikut hijrah ke Madinah. Beliau termasuk muhajirin generasi pertama mengikuti perang Badar dan seluruh pertempuran semasa hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ammar terbunuh pada saat perang Siffin ketika bergabung dengan tentara yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau waktu itu meninggal usia 73 tahun. Radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhuma. Semoga Allah taala meridhai keduanya. Al-faidatu tsaniyah, faedah yang kedua. Nah, masyariyatut tayammum di sholati wa ghairiha. Tayamum itu disyariatkan agar kita bisa melaksanakan sholat dan yang lainnya, yang lain selain sholat. Nah, yang memang syaratnya harus bersuci. Al-faidatu tsalitsah, jawazut tayamum liman lam yajidil ma. Liman lam yajidil ma. Jadi tayamum itu boleh dilakukan bagi orang yang tidak mendapati air, seperti yang dilakukan oleh Ammar ketika tidak mendapati air. Nabi SAW menegur Ammar yang gulung-gulung pakai tanah seperti binatang gulung-gulung di tanah, padahal cukup dengan apa ini, tayamum. Itu menunjukkan bahwasanya bolehnya tayamum dengan sebab tidak ada air atau tidak mendapati air yang cukup. Al-faidatul rabiah, faidah yang keempat, jawazul istihad fi masail ilmi fi ghaibatin nabi sallallahu alaihi wasallam wal bu'di an su'ali. Bolehnya berijtihad dalam masalah-masalah ilmiah ketika tidak adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau jauh dari Nabi sehingga tidak bisa bertanya langsung, seperti yang dilakukan oleh Ammar ibnu Yasir radhiyallahu taala anhuma. Beliau jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak bisa langsung bertanya kepada Nabi, padahal harus segera sholat. Kalau tidak keluar waktunya, maka dia pun beristihad ketika junub tidak mendapati air, kemudian dia bergulung-gulung di atas tanah sebagai ganti mandi janabah. Nabi tidak menegur istihad Ammar ibn Yasir, tapi beliau meluruskan tindakan Ammar ibn Yasir. Tidak perlu gulung-gulung di tanah, cukup dengan apa ini? Bertayamum. Al-faidatu al-khamisah, faidah yang kelima. Anna man abadallaha ala tariq ghairi masyru'ati jahlan. Anna man abadallaha ala tariqin ghairi masyru'atin jahlan, fa innahu yu'allamu li mustaqbali amrihi wala yu'maru biqadai ma fatahu fi ayami jahlihi. Anna man abadallaha ala tariqin ghairi masyru'atin jahlan, fa innahu yu'allam li mustaqbali amrihi wala yu'maru biqadai ma fatahu fi ayyami jahlihi. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang tidak syar'i karena kebodohannya, maka diajari yang benar untuk masa-masa yang akan datang, dan tidak diperintah untuk mengqadha apa yang ia lakukan di saat-saat bodohnya. Nah, seperti Ammar ibn Yasir, ketika mandi janabah tidak bisa dilakukan pakai air, berarti ganti dengan tanah. Kemudian beristihad gulung-gulung di atas tanah seperti binatang gulung-gulung di atas tanah. Nabi SAW tidak memerintahkan Ammar untuk mengulangi mandinya atau mengulangi tayamumnya yang salah. Nah, untuk menunjukkan bahwasanya orang yang beribadah kepada Allah dengan cara yang tidak syar'i karena kebodohannya, maka harus diajar yang benar untuk masa-masa yang akan datang, dan tidak diperintah untuk mengqadha apa yang telah lalu di hari-hari kebodohannya tadi. Baik, misalkan ada orang yang masih baru masuk Islam, kemudian dia sholat gak pakai wudu, terus dia lapor, "Ustaz, saya sudah 1 tahun lebih lah gak bisa ngitungin sholatnya gak pakai wudu." Nah, karena saya gak tahu, maka kita harus mengatakan, nah, sholat harus pakai apa ini? Wudu. Karena tidak sah sholat seseorang tanpa wudu. Tapi kita tidak kemudian memerintahkan dia untuk mengqadha sholatnya selama 1 tahun itu. Ya, nah, cukup kita sampaikan kepadanya untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Al-faidah itu as-sadisah, muraja'atul ulama fima hasala bihil ijtihad. Disyariatkan untuk merujuk kepada para ulama dari ijtihad yang telah dilakukan oleh seseorang. Jadi kalau kita jauh dari ulama sebagaimana Ammar bin Yasir jauh dari Nabi, kemudian kita dihadapkan suatu masalah yang harus dijawab saat itu sehingga kita beristihad semampu kita sesuai dengan kemampuan, maka di kemudian hari ketika kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkomunikasi dengan para ulama untuk memerja'ah kembali hasil istihad kita, ya. Nah, gini, gimana? Oh, salah itu, ya. Oh, sudah bagus, benar. Sehingga ada usaha untuk apa ini? Koreksi. Sebagaimana yang biasa kita lakukan, barakallahu fikum. Kita jauh dari para ulama, enggak bisa langsung tanya, berhadapan langsung dalam waktu yang lama, banyak muskilah-muskilah yang terjadi, kemudian kita jawab dengan sesuai kemampuan kita. Nah, ketika para ulama datang ke tanah air, nah, disampaikanlah beberapa masalah-masalah dan jawaban yang telah kita sampaikan kepada umat. Nah, kepada ulama mempelajari dan mengoreksinya. Itulah yang harus apa ini? Kita lakukan seperti itu. Sebagaimana Ammar bin Yasir sudah istihad sesuai dengan kemampuannya. Ketika bertemu dengan Nabi SAW menceritakan apa yang terjadi dan istihadnya, Nabi pun apa ini? Mengoreksinya. Taib. Al-fa'idah itu as-sabi'ah. Fa'idah yang ketujuh, at-ta'lim bil-qaul wal-fi'li. Wahuwa ma yusammal an wasailul idhah. At-ta'lim bil qaul wal fi'li wa huwa ma yusammal an wasail al idhah. Wasail al idhah. Nah, mengajar dengan teori dan praktek. Sekarang disebut dengan wasail idah, pakai alat peraga atau audiovisual, ya. Nah, sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi SAW ketika mengajarkan cara tayamum kepada Ammar ibnu Yasir, beliau secara teori menyebutkan innama yakfika an taqula bi yadayka hakada, teori. Kemudian beliau praktek, thumma daraba bi yadayhi al-ardha darbatan wahidatan thumma masakha shimal ala al-yamin wa dhahira kaffahi wa wajhahu wa fi riwayat al-Bukhari wa daraba bi kaffayhi al-ardha wa nafakha fihima thumma masakha bihima wajhahu wa kaffayhi. Jadi beliau mengajarkan ilmu secara teori dan apa ini? Praktek. Nah, al-fa'idatu as-saminah, faedah yang ke-8. Bayanu sifat tayamum, menjelaskan tata cara tayamum. Nah, wahuwa ayanwiyah thumma yusammiyah wa yadribal arda bikaffaihi darbatan wahidatan thumma yanfakhahuma thumma yamsaha bihima wajhahu wa yadayhi ila rasghain Nah, dalam hadis ini terdapat tata cara tayamum. Tayamum itu ialah niat tayamum. Kemudian membaca bismillah. Kemudian menepukkan kedua telapak tangan di atas permukaan tanah. Sekali tepukan, ya. Kemudian meniup kedua tangannya. Kemudian mengusapkannya ke wajahnya dan ke kedua tangannya sampai ke pergelangan tangan. Selesai. Al-fa'idatu at-tasi'ah. Faedah yang ke-9. Ikhtalafal ulama fi sifati tayammum. Fadahaba al-imam Ahmad ila anna al-masru' fi at-tayammum huwa darbatun wahidatun lil wajhi wal kaffain ila rasghain, wa dhahaba al-a'imatu thalatha ila anna at-tayammum darbatani, darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ila mirfaqain, ila mirfaqain. Di para ulama berbeda pendapat tentang tata cara tayamum. Al-Imam Ahmad berpendapat bahwasanya tayamum itu sekali menepuk permukaan tanah dengan tangan untuk mengusap wajah dan kedua telapak tangan sampai pergelangan. Sementara itu, tiga imam yang lain berpendapat bahwasanya tayamum itu dua kali tepukan. Satu tepukan di atas permukaan tanah untuk mengusap wajah. Satu kali tepukan lagi untuk mengusap kedua tangan sampai siku-siku. Wa rajih al-qawlul awwal di hadal hadith. Dan karci ialah pendapat yang pertama berdasarkan hadis ini. Wali dha'fil adillah lil qawli tsani, dan karena lemahnya dalil-dalil pendapat yang kedua. Kama sayati, sebagaimana yang akan datang. Wabihi qala ghayru wahid min ahli ilmi. Dan pendapat yang rajih yang ini adalah pendapat para ulama, tidak hanya satu orang, minas sahabah wa tabi'in, dari kalangan sahabat dan tabi'in. Wa huwa qawlu fuqaha'il hadis, dan itu merupakan pendapat ahli fikihnya, ahlul hadis, fuqaha'ul hadis. Wa ikhtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim Asy-Syaukani rahimahumullahu jami'a. Dan pendapat ini juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim serta Imam Asy-Syaukani, semoga Allah merahmati mereka semuanya. Wallahu taala a'lam. Baik. Adapun pembahasan berikutnya, hadis yang ke-110, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.